Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ikhwanul kiram rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada malam hari ini kita akan lanjutkan pembahasan kita dari Kitabul Jami' min Bulughil Maram dengan syarah atau penjelasan dari Syekh Abdullah Al-Bassam rahimahullahu taala dalam kitabnya Tawdihul Ahkam. Nah, kita lanjut pada hadis yang berikutnya. Masih dalam pembahasan bab at-tarhib min masawi'il akhlaq, bab peringatan dari akhlak-akhlak yang tercela. Qala al-muallif rahimahullahu taala, وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا tumina khana. Muttafaqun alaih. Walahuma min hadithi Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, wa idha khasama fajar. Muttafaqun alaih. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayatul munafiqi thalath, tanda-tanda orang munafik ada tiga. Idza haddatha kadzaba, apabila dia berbicara maka dia dusta. Wa idza wa'ada akhlafa, dan apabila dia menjanjikan sesuatu maka dia mengingkarinya. Wa idza tumina khana, dan apabila dia dipercaya untuk memegang amanah, ya, khana, maka dia khianat. Muttafaqun alaih, hadis diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Dan juga dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari jalan sahabat yang lain, yaitu jalan sahabat Abdullah ibn Umar, ada tambahan wa idza khosoma fajara, dan apabila dia berselisih ya, maka dia fajara, licik dan melampaui batas ya. Itu fajir, melampaui batas atau licik. Nah, (tuh) Ini diantara tanda-tanda orang munafik. Di sana ada hadis yang lain yang juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Yang pembahasannya berkaitan tentang hal ini, tanda-tanda orang munafik. Yaitu dari sahabat Abdullah bin Amr radhiyallahu taala anhuma, atau sahabat radhiyallahu Abdullah bin Umar ya, radhiyallahu taala anhuma, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, arba'un man kunna fihi kana munafiqan khalisan. Ada empat perkara yang barang siapa empat sifat atau empat perkara tersebut ada padanya, maka dia adalah orang munafik yang sejati. Wa man kanat fihi khoslatun minhunna, dan barang siapa yang padanya ada salah satu sifat dari empat sifat tersebut, kanat fihi khoslatun minan nifaq, maka ada padanya salah satu sifat dari sifat-sifat kemunafikan, hatta yada'aha, sampai dia meninggalkannya. Apa saja empat sifat tersebut? Idza tumina khana, jika dia dipercaya maka dia khianat. Wa idza haddatha kadzaba, apabila dia berbicara maka dia dusta. Wa idza ahada ghadar, dan apabila dia berjanji maka dia ingkar. Wa idza khosoma fajara, dan apabila dia berselisih maka dia fajir, licik atau melampaui batas. Nah. Kalau dalam hadis Abu Hurairah disebutkan tiga tanda-tanda orang munafik. Jika dalam hadis Abdullah bin Umar ada empat. Ini menunjukkan bahwasannya tanda-tanda munafik ini yang disebutkan di sini, ya, ini bukan pembatasan. Artinya masih banyak lagi, ya, ciri-ciri atau tanda-tanda munafik yang lain. Nah, hanya saja yang tanda-tanda munafik yang paling kentalnya, yang nampak, pada diri seorang munafik, diantaranya empat tanda ini, empat tanda yang disebutkan dalam hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Nah, Nabi Yunus sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya tanda-tanda munafik ada tiga. Dalam riwayat lain ada empat. Siapa itu munafik? Munafik, orang yang munafik adalah huwallazi yudhhirul Islam wa yubtinul kufur. Orang yang menampakkan keislaman dan menyembunyikan kekufuran. Ini munafik. Baik, kita langsung pada faedah-faedah yang bisa kita ambil dari hadis di atas. Ma yu'khadhu minal hadis, faedah yang bisa kita ambil dari hadis di atas. Yang pertama, qala Ibnu Rajab rahimahullahu taala, berkata Ibnu Rajab rahimahullahu taala dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam. Beliau mengatakan an-nifaqu fil lughah, nifaq secara bahasa itu adalah jinsul khida wal makr. Kemunafikan secara bahasa itu adalah jinsul khida wal makr. Sejenis tipu daya dan makar. Nifaq secara bahasa itu sejenis tipu daya dan makar. Wa idharul khair wa ibtanul khilafih, dan menampakkan kebaikan serta menyembunyikan yang sebaliknya. Menampakkan kebaikan serta menyembunyikan yang sebaliknya. Wa huwa fi syar'i yanqasimu ila qismain. Dan kemunafikan dalam syariat itu terbagi menjadi dua macam. Ahadihima, salah satunya an-nifaqul akbar, nifaq besar, kemunafikan yang besar. Wa huwa an yudhhiral imana billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa yubtinu ma yunaqidu dzalika kullahu au ba'dahu. Nifaq besar itu adalah menampakkan keimanan kepada Allah, keimanan kepada malaikat-malaikatnya dan kitab-kitabnya dan rasul-rasulnya dan hari akhir, dan menyembunyikan yang sebaliknya daripada itu. Dan menyembunyikan naam yang sebaliknya. Baik semuanya atau sebagiannya, yaitu menyembunyikan kekufuran kepada Allah, malaikatnya, kitabnya, rasulnya, dan hari akhir, atau menyembunyikan kekufuran terhadap sebagiannya. Misalkan dia hanya mengingkari atau mengkufuri naam rasulnya. Nah, ini juga sudah termasuk dari orang munafik. Inilah nifaq besar. Wa hadha huwa an-nifaq alladhi kana 'ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemunafikan inilah yang ada pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka menampakkan Islam. Mereka mengaku beriman kepada Allah, kepada malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada rasulnya, kepada hari akhir, tetapi menyembunyikan yang sebaliknya, yaitu kekufuran. Karena sebaliknya keimanan adalah kekufuran. Menyembunyikan kekufuran kepada Allah, kepada malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, atau rasulnya, atau hari akhir. Atau menyembunyikan naam kekufuran kepada sebagiannya. Jadi walaupun dia beriman kepada Allah, beriman kepada malaikatnya, beriman kepada kitab-kitabnya, beriman kepada hari akhir, ya, tapi dia tidak mengimani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, tidak mengimani rasul-rasulnya, maka dia juga munafik. Maka dia juga munafik. Walaupun yang naam dia sembunyikan dari kekufuran tersebut hanya sebagiannya. Inilah kemunafikan yang ada pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa nazalal Qur'anu bi dhammi ahlihi wa takfirihim. Dan kemunafikan yang seperti inilah yang Al-Qur'an turun ya, mencela pelakunya dan mengkafirkan pelakunya. Wa akhbara anna ahlahu fid darkil asfali minan nar. Dan mengkhabarkan bahwasannya orang munafik yang seperti ini ya, yang ada pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fid darkil asfali minan nar, maka mereka tempatnya di kerak naam neraka atau di neraka yang paling bawah. Ini jenis nifak yang pertama, nifak yang besar, atau dalam istilah lain dikatakan nifak apa? Nifak i'tiqadi. Nifak i'tiqadi, nifak dalam keyakinan, kemunafikan dalam keyakinan. Kemudian jenis yang kedua dari jenis nifak atau kemunafikan, an-nifakul asghar, nifak kecil. Nifak kecil. Wa huwa nifakul amal, yaitu nifak dalam amalan, bukan dalam keyakinan. Kalau nifak dalam keyakinan tadi apa? Nifak besar masuknya. Nifak kecil itu nifak dalam amalan. Wa huwa an yudhhirul insanu ala niyatan salihatan, yaitu seseorang menampakkan penampakan yang baik, menampakkan penampakan yang baik. Wa yubtin ma yukhalifu dhalik, dan dia menyembunyikan yang sebaliknya. Dan menyembunyikan yang sebaliknya. Nah, atau istilah yang lain adalah nifak amali. Nifak amali, nifak dalam amalan. Sehingga nifak terbagi menjadi dua. Nifak akbar, nifak yang besar, dan nifak asghar, nifak yang kecil. Nah, yang pertama dinamakan nifak i'tiqadi, yang kedua dinamakan nifak amali. Nah, sebagaimana kekufuran juga terbagi menjadi dua, kufur besar, kufur kecil. Kufur besar contohnya berdoa kepada selain Allah. Nah, beribadah kepada selain Allah. Kufur kecil apa contohnya? Riya, ya, sum'ah. Nah, bersumpah dengan nama selain Allah. Nah, atau yang lainnya. Baik. Nifak amali yang kedua ini, jenis nifak yang kedua yaitu nifak kecil atau nifak amali. Wa usulu hadhihi nifak, pokok-pokok nifak ini, pokok-pokok kemunafikan ini, yarji'u ilal khisalil madhkura fi hadhil ahadis, kembali kepada sifat-sifat yang disebutkan dalam hadis-hadis. Nah, al-ahadithu dzakaraha rahimahullah. Kemudian hadis-hadis tersebut disebutkan oleh rahimahullahu taala oleh siapa? Oleh Ibnu Rajab rahimahullahu taala. fi syarhil arba'in an-nawawiyah, dalam syarah beliau terhadap kitab arba'in an-nawawiyah. Wa nahnu nuriduha li tamamil faidah, dan kami insyaallah akan membawakan atau mengutip ucapan beliau untuk menyempurnakan faidah. Baik, ucapan ini beliau bawakan dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam, Syarah Arba'un An-Nawawiyah. Nifaq yang kedua, nifaq amali tadi, kembali kepada sifat-sifat yang disebutkan dalam hadis, di antaranya hadis yang tadi kita baca. Nah, apa? Jika berbicara dia berdusta, jika berjanji dia ingkar, jika dipercaya dia khianat, jika berselisih dia licik atau melampaui batas. Nah, inilah tanda-tanda munafik. Nah, nifak amali, nifak dalam amalan. Ini amalan-amalan. Nah, nifak. Disebutkan di sini, qala rahimahullahu taala. Berkata Ibnu Rajab rahimahullahu taala dalam kitabnya Jami'ul Ulum wal Hikam. Baik, salah satu hadis tersebut, ahaduha, salah satunya, an yuhaddisa bima yusaddaq bihi wa huwa kadzib. Di antara sifat-sifat yang disebutkan dalam hadis, ya, yang sifat-sifat tersebut merupakan pokok-pokok nifak amali. Ya. Pokok-pokok dari nifak amali. Nah. Di antara sifatnya yaitu an yuhaddisa bima yusaddaq bihi wa huwa kadzib. Dia berbicara dengan pembicaraan yang dibenarkan oleh orang lain, ya. Wa huwa kadzib, padahal dia dusta. Padahal dia dusta. Fafil musnad, maka dalam kitab al-musnad, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, kaburat khiyanatun an tuhaddisa akhaka hadithan huwa laka musaddiq wa anta lahu kadzib. Besar pengkhianatan, ya. Sungguh besar pengkhianatan, ya. Yaitu engkau berbicara kepada saudaramu dengan suatu pembicaraan yang dia membenarkan pembicaraanmu, ya. Percaya dengan pembicaraanmu, wa anta lahu kadzib, namun sebenarnya kamu berdusta kepadanya. Ini pengkhianatan besar yang seperti ini, ya. Mengucapkan ucapan, nah, yang dipercaya atau dibenarkan oleh saudaranya, padahal dia berdusta. Nah, maka ini bentuk pengkhianatan yang besar, ya, kepada seorang saudara. Ya. Nah. Al-kadzib, ya, termasuk daripada dosa besar. Nah, dusta, bohong, ya. Nah, ini termasuk daripada dosa besar karena adanya ancaman, ya. Nah, adanya ancaman bagi mereka yang melakukan kadzib. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iyyakum wal kadzib." Ya. Fa innal kadziba yahdi ila al-fujur wa innal fujura yahdi ila an-nar. Hati-hati kalian dari kadzib, dari dusta, ya. Karena sesungguhnya dusta itu akan membawa kepada fujur, kejahatan. Dan sesungguhnya kejahatan itu akan membawa kepada an-nar, neraka. Wal-iyadu billah. Maka diantara tanda-tanda orang munafik adalah idza haddatsa kadzaba, jika dia berbicara maka dia dusta. Seorang munafik, dia mengaku saya muslim, saya beriman kepada Allah, kepada malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, rasulnya dan seterusnya. Padahal dia apa? Dusta. Hatinya kufur. Hatinya mengingkari. Lisannya dia mengatakan aku beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku meyakini Muhammad adalah utusan Allah. Tapi lisannya saja. Sedangkan hatinya mengingkari, Di depan kaum muslimin mereka mengatakan saya bersama kalian, saya beriman kepada Allah dan Rasulnya. Ketika bertemu konco-konconya, bertemu orang-orang musyrik, mereka mengatakan apa? Kami bersama kalian juga, kami hanya menipu kaum muslimin saja. Ini dusta, ucapannya dusta, mengaku beriman padahal hatinya kafir. Sehingga diantara tanda-tanda orang munafik idza haddatsa kadzaba, jika dia berbicara maka dia dusta. Nas'alullah as-salama wal afiyah. Dan dusta ini sifat dan akhlak yang sangat buruk. Sifat dan akhlak yang sangat buruk. Dusta. Baik. Bahkan jika ada seorang ahlul hadis, ketahuan dia berdusta, maka hadisnya semuanya tidak akan diterima. Baik. Dan dusta itu bertingkat-tingkat, dosanya bertingkat-tingkat. Ada yang ringan, ada yang sedang, ada yang parah. Dan dusta yang paling parah adalah berdusta atas nama Allah atau atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Barang siapa yang dia berdusta atas namaku dengan sengaja, maka hendaklah dia mengambil tempatnya di neraka. Wal iyadzu billah. Dusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak bersabda dengan suatu sabda atau hadis, kemudian dia mengatakan ini sabda Rasulullah, padahal enggak ada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang seperti itu. Sengaja dia berdusta. Maka orang seperti ini layak untuk masuk ke dalam an-nar wal iyadzu billah. Kalau enggak sengaja, maka tidak berdosa. Tapi kalau dia ahlul hadis dan dia berdusta secara tidak sengaja, kalau ahlul hadis dustanya kalau sengaja atau enggak sengaja mereka tidak diterima hadisnya. Sengaja atau tidak sengaja tidak diterima hadisnya. Sehingga ada kadang dikatakan perawi ini kadzab, pendusta. Padahal dustanya itu bukan dia sengaja berdusta, tidak. Tapi karena lafadznya itu salah, keliru, sehingga dia dikatakan pendusta. Dan tidak diterima hadisnya. Baik. Hingga kalau ada ulama ahlul hadis kok dibilang pendusta ya, fulan misalkan, ulama soleh ini, ulama yang masya Allah. Nah, tapi dikatakan kadzdzab, pendusta. Nah, karena banyaknya salah, banyaknya kesalahan dalam periwayatan. Nah, bukan sengaja berdusta, yang namanya ulama soleh. Nah, mereka tidak sengaja untuk berdusta. Walaupun di sana ada yang perawi-perawi yang memang sengaja berdusta. Yang mereka mengaku ulama padahal bukan ulama, sehingga mengotak-atik hadis antara sanad dengan matan ditukar-tukar atau membawa sebuah sanad kemudian membuat matan sendiri. Sanadnya sahih masya Allah, tapi buat matan sendiri. Man akala bandinjan dakhalal jannah, katanya. Barang siapa yang makan terong dia masuk surga. Ada dalam kitab maudu'at, kitab-kitab tentang hadis-hadis palsu. Cek and recheck, ternyata yang mengeluarkan adalah penjual terong. Terongnya tidak laku, buat hadis. Barang siapa yang makan terong, maka dia masuk jannah. Waliyadu billah. Baik. Nah, ini baru satu ya. Nah, di antara sifat-sifat atau tanda-tanda orang munafik. Idza haddatsa kadzaba, jika dia berbicara maka dia berdusta. Dan dusta al-kadzib itu maknanya naqidus sidq. Antonimnya jujur. Antonim ya. Lawan kata kan? Kadzib itu lawan katanya as-sidq, jujur. Yaitu al-ikhbar bisyai ala khilafil waqi'. Dusta itu adalah mengkhabarkan sesuatu yang tidak sesuai kenyataan. Ini makna dusta. Mengkhabarkan sesuatu yang tidak sesuai kenyataan. Ini makna dusta. Dan jika dia sengaja melakukannya maka dia berdosa. Walaupun dosanya bertingkat-tingkat. Seperti yang dikatakan tadi, dusta yang paling berat adalah dusta atas nama Allah atau atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Satu lagi ya. Atsani yang kedua. Idza wa'ada akhlafa. Yang kedua dari sifat-sifat nifaq amali. Idza wa'ada akhlafa, jika dia berjanji atau menjanjikan sesuatu maka dia tidak menepatinya. Wahwa ala nau'ain, dan ini ada dua macam. Tidak menepati janji itu ada dua macam. Ahadihima, salah satunya an ya'ida wa fi niyatihi an la yuwaffi biwa'di. Dia menjanjikan sesuatu, berjanji, dan dalam niatnya, dalam hatinya, niatnya tidak akan menepati janjinya. Dia berjanji, tapi dia sudah berniat untuk tidak menepatinya. Wa hadza asyarrul khalq, dan ini adalah makhluk yang paling buruk. Menjanjikan sesuatu, ya, bersama dengan itu dia sudah berniat untuk tidak menepatinya. Ini makhluk yang paling buruk. Asani yang kedua, an ya'ida wa fi nafsihi an yafi. Dia menjanjikan sesuatu dan dalam hatinya akan menepatinya. Ya. Dalam hatinya na'am akan menepatinya. Ya. Tsumma yabdulahu fayukhlif min ghairi udhrin lahu fil khulf. Kemudian muncul na'am atau datang setelahnya na'am keinginan untuk apa? Mengingkarinya. Nah, keinginan untuk tidak menepatinya. Min ghairi udhrin, tanpa udhur. Nah, fil khulf, dalam perbuatannya tidak menepati janji tersebut. Nah, dan jenis yang kedua ini, ya, nah, ada khilaf di antara para ulama. Nah, tentang na'am hukum menepati janji. Tentang hukum menepati janji. Nah, nanti akan disebutkan khilaful ulama, ya. Nah, pada lembaran yang berikutnya, karena ini hadis ini penjelasannya panjang. Nah, yang jelas jika seseorang dia berjanji dan dalam hatinya berniat akan menepatinya, tetapi ternyata na'am dia tidak bisa menepatinya. Nah, maka fala junaha alaih, tidak ada dosa atasnya. Wa qad akhraja Abu Dawud wa Tirmizi, telah dikeluarkan oleh Abu Dawud dan Tirmizi, min hadis Zaid bin Arqam, dari hadis Zaid bin Arqam, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, idza wa'ada ar-rajul wa nawa an yafi bihi falam yafi bih fala junaha alaihi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila seseorang berjanji atau menjanjikan sesuatu, wa nawa an yafi bih, dan dia berniat untuk menepatinya, nah, falam yafi bih, tetapi dia tidak bisa menepatinya, fala junaha alaihi, maka tidak ada dosa atasnya. Karena dia orang yang berniat untuk menunaikannya, nah, atau menepatinya, tetapi dia tidak bisa menepatinya, maka fala junaha alaih, tidak ada dosa atasnya. Nah, dan di sana nanti akan disebutkan khilaf para ulama tentang hal ini pada penjelasan-penjelasan setelahnya. Nah, taib, ini diantara sifat-sifat munafik. Idza haddatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa. Jika berkata dia dusta dan jika dia berjanji maka dia khianat. Nah, atau jika dia berjanji dia mengingkari janjinya. Nah, yang sisanya insyaallah karena masih panjang penjelasannya, kita baca pada pertemuan yang akan datang biidznillahi taala. Nah, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin.